عبد الله بن مغف عبد الله بن معقل قال سألت عبد الله بن معقل رضي الله عنه عن المزارعة فقال أخبرنا ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة نهى عن المزارعة وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. Ini hadis yang menjelaskan tentang tidak dibenarkannya sistem atau bentuk muzara'a dalam yaitu sewa menyewa tanah dengan pembayarannya dari hasil sebagian lahan yang disewakan atau pembayarannya dengan bahan makanan ya, dengan bahan makanan yang sudah ditetapkan ketika menyewa bu ya, ketika disewakan maka pembayarannya bahan makanan yang diminta oleh pemilik lahan sementara bisa saja hasil dari hasil panen dari tanah yang disewakan itu tidak sesuai dengan harapan atau gagal panen. Ya, bila mana penyewaan dari hasil dari bahan makanan seperti gandum atau kurma dalam utakaran tertentu, maka ini juga merupakan salah satu bentuk sewa menyewa tanah yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh Nabi SAW seperti pada bab-bab atau dua bab sebelum ini. Kemudian wa fi riwayat ibni Abi Syaibah naha anha. Abdullah bin Maqil ya, Abdullah bin Maqil ditanya oleh muridnya Abdullah bin Sa'im tentang hukum muzara'ah. Muzara'ah tadi sudah kita telah kita jelaskan maksudnya adalah sewa menyewa tanah dengan pembayaran dari hasil lahan yang ditetap yang disewa seperempatnya atau sepertiga atau sebagian lahan yang ditetapkan ini muzara'ah. Maka dijawab oleh Abdullah bin Maqil bahwasanya saya mendapatkan hadis dari Thabit ibn Dhahhak. Thabit ibn Dhahhak sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari sistem muzara'ah. Sistem dari sistem muzara'ah yaitu yang tadi telah kita jelaskan. Wa fi riwayat ibni Abi Syaibah naha anha. Dalam riwayat guru Imam Muslim yang lain yaitu Abu Bakar ibn Abi Syaibah Abdullah bin Ma'qil menjawab bahwasanya saya mendapatkan hadis dari Thabit ibn Dhahhak Nabi SAW melarang darinya. Ya, dari kata-katanya yang tadi pertama bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari muzara'ah. Ketika ditanya, beliau menukilkan hadis secara lengkap. Dalam riwayat lain, beliau ketika menjawab dia hanya sekadar mengatakan, "Iya, Nabi melarang." Nah, itu saja, tetapi dengan sanad. Dia mengatakan, "Saya mendapatkan dari Thabit bin Dhahhak bahwasanya Nabi melarang dari bentuk seperti itu." Dan ini termasuk hadis. Ketika mereka membawakannya dengan sanad. Kalau kita sekian banyak kata-kata sekarang ini Nabi menyuruh, Nabi membolehkan, Nabi melarang, tetapi tanpa ada hadis yang dinukilkan. Ya. Ada kata-kata orang, ada hadisnya kok. Nah, ini semuanya dari mana dapatnya kok itu? Ya. Ada hadisnya kok. Nah, bahkan sampai berani mengatakan ada ayatnya kok. Ya. Kalau dahulu ketika mereka mengatakan Nabi melarang, mereka bawakan dengan sanad. Ya, bahwasanya saya mendapatkan dari fulan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi melarang darinya. Ya, Nabi melarang dan sekarang ini kita ketika ditanya bentuk para ulama menjawab seperti itu. Bila mana penanya membutuhkan dalil, tapi bila mana penanya tidak membutuhkan dalil dan dia yang berfatwa memberikan fatwa. Tidak apa tidak dari di antara prinsipnya tidak pernah keluar dari dalil maka tidak perlu dia menyebutkan dalilnya. Bila mana yang meminta fatwa itu orang yang tidak membutuhkan dalil. Ya, orang awam, ya, mereka mungkin sama saja disebutkan dalil atau tidak bagi mereka. Maka kebutuhan untuk menyebutkan dalil kepada mereka memperpanjang waktu saja. Maka yang menurut para ulama, makanya ketika para ulama menyampaikan fatwa, terkadang mereka tidak menyebutkan dalilnya, karena merasa cukup dengan menjelaskan hukum, dan dia mengatakan mereka berpandangan atau beranggapan bahwasanya penanya tidak membutuhkan sebutan dalil ketika itu. Ya. Tidak membutuhkan sebutan dalil ketika itu. Berbeda di antara kalangan para ulama atau penuntut ilmu seperti sekarang ini, Abdullah bin Ma'qil ditanya tentang hukum muzara'ah. Ya. Yang bertanya itu adalah penuntut ilmu, maka tentu dia ketika menyampaikan nanti dia butuh dalil. Dia tidak mengatakan menukilkan pendapat dari gurunya saja. Ya. Dia ketika nanti seorang penuntut ilmu menyampaikan ilmunya lagi, dia ketika menyampaikan harus yakin, harus puas dia dengan apa yang ia sampaikan, dengan dalil-dalilnya. Maka Abdullah bin Ma'qil membawakan dengan dalil, dengan hadis Nabi SAW yang ia dapatkan dari Thabit Ibn Dhahhak radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW melarang dari bentuk muzara'ah dalam yaitu sewa menyewa tanah dengan pembayarannya adalah hasil dari lahan yang disewakan, seperempat, sepertiga, atau sebagian yang ditentukan di pinggir-pinggir pengairannya. Ini semuanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, 3879, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ishaq bin Mansur قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة فقال لا بأس بها. Kata Abdullah bin Ma'qil dalam riwayat yang sekarang ini, ketika ditanya oleh Abdullah bin Sa'ib muridnya tentang hukum muzara'ah, maka dia menjawab, Thabit mengaku kepadaku bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari bentuk muzara'ah ini. Ya, dia sebutkan dalilnya bahwasanya Nabi melarang. Kemudian wa amara bil mu'ajarah, dan dia menyuruh untuk pengolahan tanah itu dengan sistem upah, ya, dengan sistem upah. Ya, dia punya lahan, dia punya bibit, dia punya alat. Nanti dia pekerjakan seseorang untuk melakukannya. Ini yang diberikan di antara solusi yang ditawarkan oleh Nabi, yaitu menanam sendiri, kemudian menyerahkan kepada orang lain untuk mengolahnya, baik dengan upah maupun dengan tanpa upah. Seperti yang kemarin telah kita tegaskan, tanpa upah maksudnya tanah itu tanah kita, kemudian dikelola oleh orang lain itu tidak membayar apa-apa kepada kita, dan kita sudah jelas sudah mendapatkan manfaat. Jadi pada lahan itu tumbuh semak tinggi, sekarang diolah oleh orang, itu sudah manfaat. Kemudian terselamatkan dari serobotan orang juga, ya, dari orang yang biasa nyerobot tanah orang, itu sudah selamatkan ketika ditanam oleh orang tersebut. Jadi pemilik tanah merasa tidak membutuhkan upah karena dia sudah banyak uangnya, sudah banyak hartanya. Dia hanya memfungsikan tanah tersebut agar terjaga, dan dia tidak mengambil upah, diminta orang lain untuk mengelolanya, silakan kamu ambil, tanami apa saja dan kamu memanfaatkannya, sementara dia tidak mengambil apa-apa. Ini yang ditawarkan, yang opsi yang juga ditawarkan oleh Nabi. Ya, ada beberapa opsi setelah Nabi melarang untuk sewa-menyewa. Opsinya kamu sendiri yang menanami, kamu yang mengusahakan, kamu yang mengelola. Yang kedua, kamu biarkan orang lain atau serahkan kepada orang lain untuk mengolahnya dengan dua bentuk. Bentuk pertama diupah seperti sekarang ini, ya, orang lain mengelolanya, kamu punya lahan, kamu punya benih, kamu punya alat, kamu upah orang lain untuk mengerjakannya. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan dan juga dalam riwayat lain yang telah kita baca, serahkan kepada orang lain, tidak ada upahnya. Orang itu mengerjakan, mengelola dari benih dari dia, usaha dari dia, lahan dari kita, sementara kita tidak mengambil apa-apa. Ini juga termasuk yang ditawarkan oleh Nabi SAW. Sementara sewa-menyewa ditutup oleh Nabi. Ya. Kecuali yang kemarin telah kita bahas satu babnya, yaitu penyewaannya itu dengan uang, bukan terkait dengan hasil tanaman, tetapi dengan luas lahan yang kita sewakan. Ini dibolehkan dalam agama kita seperti bab yang sebelum ini. Dua hadis telah kita selesaikan di bawah bab yang ke-20 dan bab yang terakhir, bab yang ke-21, itu yang juga terkait dengan bab yang terakhir tadi, dengan opsi yang terakhir kita sampaikan tadi, menyerahkan untuk diolah, dikelola, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya pembayarannya, walaupun untungnya mungkin atau manfaatnya kita dapatkan, seperti tanah kita tetap terawat, kemudian juga tetap terjaga kepemilikannya, ini sudah merupakan manfaat yang kita terima dari opsi yang juga ditawarkan oleh Nabi. Bunyi babnya, bab al-ardu tumnah. Al-ardu tumnah, bab lahan yang diserahkan kepada orang. Maksud serahkan ini adalah pengelolaannya, bukan surat tanahnya diserahkan, tetapi lahan itu diserahkan kepada orang lain untuk dikelola tanpa ada pembayaran apa-apa. Jadi juga secara khusus dibuatkan bab oleh Imam Nawawi, yaitu memberikan tanah, memberikan maksudnya pengelolaannya. Hadis yang pertama 3880, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, hadatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala akhbarana Hammad ibnu Zaid an amrin anna mujahidan qala li Tawus intaliq bina ila ibn Rafi' ibn Khadij fasma' minhu al-hadith an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fantaharahu قال إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما خرجا معلوما. Ini yang opsi yang terakhir yang tadi kita sampaikan dari opsi-opsi yang ditawarkan oleh Nabi. Sementara beliau sebelumnya menutup sewa-menyewa tanah itu, bagaimana apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita sendiri yang mengelola, yang kedua orang lain yang mengelola, tetapi bentuknya yang pertama adalah mengambil upah dari memberikan upah kepada orang lain, orang tersebut. Yang kedua menyerahkan orang lain mengelola, tetapi kita tidak punya konsekuensi apa-apa, tidak ada akad apa-apa. Kita hanya serahkan, ini tanah lahan saya, silakan kamu kelola. Ya, ada 20 hektar tanami sawit. Ya. Anda orang punya berpuluh-puluh hektar lahan kosong, sementara dia sudah kebanyakan uang, sudah punya kebanyakan harta. Maka mungkin bisa dia serahkan seperti yang ditawarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ditekankan di bab yang terakhir ini, bab kemanusiaannya atau keakhiratannya. Ya, kemanusiaan yang tujuannya adalah akhirat. Bagaimana dengan tanah itu kita bisa mencapai dan mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat, dan ini yang ditujukan, yang dimaksud oleh Nabi SAW. Hadis ini bermula dari mungkin perbedaan pendapat antara Mujahid dengan Tawus. Ini mereka hidup sezaman dan sambil saling mengambil manfaat. Ya, saling berguru. Dan biasanya para ulama dahulu seperti itu. Ya. Mereka ketika hidup bersamaan, mereka bukan seakan-akan merasa orang yang terpintar, orang yang paling alim. Mereka tetap mempunyai kesempatan atau memunculkan kesempatan untuk mengambil manfaat dari orang yang sezaman atau satu pendidikan, satu tingkatan dengan dia. Mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil ilmu. Ini yang terjadi, bahkan antara murid dengan guru terjadi seperti ini. Antara Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad murid, Imam Syafi'i guru. Tetapi tidak jarang Imam Syafi'i mengambil ilmu dari Imam Ahmad, mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad, terutama dalam bidang hadis. Ya. Begitu juga antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik, guru, hubungan guru dengan murid, dan mereka saling menghargai dan saling mengambil manfaat. Ini yang terjadi pada Mujahid dan Taus. Mereka terjadi perbedaan pendapat. Makanya Mujahid pernah berkata kepada Taus, Taus bin Kaisan, ya, Mujahid bin Jabur, kedua-duanya adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Mujahid dengan Taus ini murid Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Mujahidan qala li Taus. Suatu ketika Mujahid bin Jabur berkata kepada Taus bin Kaisan, ayo kita datangi anaknya Rafi' bin Khadid. Ya, anaknya Rafi' bin Khadid. Rafi' bin Khadid yang kemarin sering kita baca hadisnya, yang membawakan kepada kita larangan sewa menyewa tanah yang didapatkannya dari pamannya. Ya, di sebagian riwayat dia terang-terangan mengatakan pamannya itu Zuhair bin Rafi'. Di situ kita ambil manfaat bahwasanya cucu sama namanya dengan kakeknya. Ya. Ya, Zuhair bin Rafi', sementara Rafi' ini Rafi' bin Khadij. Ini Rafi' bin Khadij itu nasabnya Rafi' bin Khadij bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhuma. Intinya Mujahid bin Jabur membawa Taus bin Kaisan untuk menjumpai anak Rafi' bin Khadij. Karena saya ayo kita dengar dari dia apa yang ia dapatkan dari ayahnya. Ayahnya tadi adalah Rafi' bin Khadij dari Nabi SAW. Ya, saya dengar dia punya jawaban yang pasti tentang hukum yang kita perbedakan. Ya, mereka Abdullah bin Mujahid merasa bahwasanya menyewakan tanah dengan uang, berpendapat menyewakan tanah dengan uang boleh. Ya, seperti pada bab yang kemarin, bahkan Rafi' bin Khadid berpendapat demikian. Halaman berapa ini? Ya, bab yang ke-19. Bahwasanya Rafi' bin Khadid tanya bagaimana kalau disewakan dalam bentuk uang. Dia mengatakan tidak mengapa. Ini yang dituju oleh Mujahid, karena Mujahid sependapat dengan itu. Sementara Taus tidak sependapat. Dia menutup rapat-rapat sewa menyewa dengan uang, dengan barang, dengan hasil tanaman yang ditanam di lahan yang disewakan. Pokoknya sewa menyewa tanah tertutup di pendapat Taus bin Kaisan. Ya. Makanya Mujahid mengajak dia untuk menjumpai anaknya Rafi' untuk mendapatkan riwayat yang ada pada bab yang ke-19 tadi. Tetapi apa kata Taus? Qala fantaharahu. Tetapi dia tidak suka. Ya. Saya tidak ingin berjumpa, tidak ingin membahas, karena pendapat saya bukan pendapat hawa nafsu, berdasarkan hawa nafsu, tidak. Saya justru juga mendapatkan hadis. Ya. Qala inni wallah, kata Taus, saya sungguhnya saya demi Allah, lau a'lamu anna Rasulullah SAW naha anhu ma fa'altu. Saya kalau sudah mendapatkan Nabi melarang, ya, kan larangannya ke semuanya, riwayatnya kan larangan-larangan semuanya. Nabi ke saya sungguhnya saya demi Allah, kalau sudah mendapatkan Nabi melarang, maka saya tidak akan buka celah-celah untuk mencari alasan untuk bisa mengerjakannya. Ini prinsipnya Taus. Dan saya sudah tahu Nabi melarang. Kita semua, engkau tahu, saya tahu bahwasanya Nabi melarang dari sewa menyewa tanah, naha an qira'il ardi, dan banyak lafaznya. Imam Muslim mengumpulkan riwayat-riwayat tentang itu dalam bab yang telah kita lewati, bab yang ke-18 kalau saya tidak salah. Larangan yang tegas dari Nabi dari sewa menyewa. Kata Taus, saya kalau sudah tahu bahwasanya Nabi melarang, maka saya tidak akan mungkin mengerjakan dan tidak akan mungkin mencari-cari agar dibenarkan. Ya. Walakin haddatsani man huwa a'lamu bihi minhum. Kan, tetapi menyampaikan kepada saya, justru menyampaikan kepada saya orang yang lebih berilmu daripada Rafi' bin Khadid. Lebih berilmu. Karena Abdullah bin Abbas itu tingkatannya jauh di atas Rafi' bin Khadid. Abdullah bin Abbas fuqaha sahabah, ulamanya para sahabat. Dia diantara salah satu dari 7 orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sementara Rafi' bin Khadid dihitung dengan jari. Walaupun dalam tentang masalah itu dia mendapatkan hadis dari Nabi dan masyhur hadisnya, tetapi kata Tawus, saya justru mendapatkan hadis dari orang yang lebih berilmu dari Rafi' bin Khadid. Ya, ini juga standar. Ya, kita ketika terjadi perbedaan pendapat, unsur kedalaman ilmu, ketuaan, usia, lama berpengalaman, ini juga termasuk salah satu penyebab kita mentarjih pendapat seorang ulama. Ya, seorang ulama yang sudah putih jenggotnya, kepalanya karena menuntut ilmu, dengan ulama yang baru kemarin saja lulus, ya, lulus kuliah. Dia juga termasuk orang yang ditokohkan, tetapi tentu salah satu faktor kita mentarjih antara perbedaan pendapat antara mereka berdua, salah satunya itu. Nah, ini yang diinginkan oleh yang disampaikan oleh Tawus. Saya mendengar dari orang yang lebih berilmu dari Rafi' bin Khadij, ya, yaitu Abdullah bin Abbas, yakni Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas nomor urut 3 dalam hafalan hadis, ya, setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Ya, dia di antara 7 orang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, terkenal dan diakui oleh para ulama-ulama setelah mereka. Dikumpulkan semua hadis-hadis para sahabat, hadis Abu Bakar terkumpulkan, hadis Umar terkumpulkan, hadis Uthman terkumpulkan, hadis Ali terkumpulkan, dan bahkan ada kitab khusus yang mengumpulkan hadis seperti ini. Ya, apa kita yang seperti ini tersusun seperti itu, sahabat riwayatnya, sahabat riwayatnya, sahabat riwayatnya. Ada yang tahu kitab hadis seperti ini? Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad, puluhan ribu hadis dalamnya. Itu dia menyusunnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, disusunnya para sahabat itu sesuai dengan orangnya, dan bahkan di awal-awalnya sesuai dengan kemuliaannya. Disebutkannya 10 orang yang dijamin masuk surga pertama kali, didahului oleh Abu Bakar. Ya. Nah, jadi pertama kali disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus. Kemudian setelah habis menurut hafalan dia, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, pindah dia ke Umar. Terus, kemudian kepada Uthman, kemudian kepada Ali. Dari Ali, kemudian para sahabat sisanya 6 orang lagi yang termasuk 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi dalam satu hadis. Kemudian terus, kemudian dia setelah itu orang yang ikut perang Badar, ya, siapa yang pokoknya derajat keutamaan mereka disusun sesuai itu, kemudian nanti baru lambar sesuai huruf abjad, huruf yang didahului oleh alif, huruf alif namanya, atau huruf ba namanya, huruf ta namanya. Dikumpulkan semuanya hadis-hadis tersebut. Ini setelah terkumpulkan, ternyata para ulama melihat bahwasanya hadis Abu Hurairah itu yang terbanyak, mutlak terbanyak. Ya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar, barulah Abdullah bin Abbas. Sementara Rafi' bin Khadid sama sekali tidak masuk dalam 7 orang tadi, dan bahkan riwayatnya dihitung dengan jari sedikit, karena ada para sahabat itu yang riwayatnya sedikit. Ya. Nah, coba buka semenjak kita baca Sahih Muslim sampai sekarang ini sudah hampir 4000 hadis. Ya. Rafi' bin Khadij itu berapa kali kita temukan? Ya. Jarang sekali kita temukan. Sementara Abdullah bin Abbas setiap sementara ada dia, setiap sementara ada dia riwayatnya. Begitu banyak riwayat yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Tawus. Saya, karena dia berpendapat apa? Mutlak tertutup, tidak boleh sewa-menyewa. Ya. Tidak boleh sewa-menyewa dengan apapun juga. Saya mendapatkan dari orang yang lebih berilmu daripada mereka, yakni Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La ayyamnaha ar-rajulu akahu ardhahu khairun lahu min an ya'khudha 'alayha kharjan ma'luman." Kata Abdullah bin Abbas dalam riwayat yang dibawakan oleh Tawus tadi, bahwasanya bila mana seseorang menyerahkan kepada saudaranya lahan atau tanahnya, maksudnya dikelola tanpa ada pembayaran apa-apa, itu lebih baik baginya daripada ia mengambil pembayaran apapun pembayarannya. emas yang dibolehkan tadi menurut riwayat Rafi' bin Khadid, itu lebih baik dia serahkan tanpa mengambil pembayaran daripada dia menyerahkan tanah tersebut kemudian dia mengambil pembayarannya walaupun dalam bentuk emas atau perak. Kalau dalam bentuk emas dan perak, Rafi' bin Khadid melihat itu boleh. Sementara Tawus bin Kaisan dari Abdullah bin Abbas itu sama sekali, bukan berarti tidak boleh juga ya. Ya, hadis ini kalau kita lihat, kalau kita pahami, bukan melarang. Artinya tidak bertentangan antara riwayat Rafi' bin Khadid dengan riwayat Abdullah bin Abbas. Ya, cuma sekedar menekankan menyerahkan tanpa mengambil pembayaran itu lebih baik. Ya, menyerahkan tanpa mengambil pembayaran itu lebih baik. Apalagi orang itu tidak butuh uang lagi karena hartanya banyak. Ya, hartanya banyak. Tapi kalau dia tidak punya kecuali itu saja sementara dia belum sempat mengelolanya, maka boleh saja dia mengambil upah dan upahnya tidak dengan hasil tetapi dengan uang. Kecil besar upahnya, pembayarannya itu disesuaikan dengan luas tanah yang disewakan. Ini menurut pendapat Rafi' bin Khadid dibenarkan, sementara dalam riwayat ini seakan-akan mengarahkan yang terbaik adalah menyerahkan tanpa mengambil pembayaran. Ini la ayyamnaha rajulu akhahu ardahu khairun lahu min an ya'khudha 'alayhi kharjan ma'luman. Sungguh seseorang memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik baginya daripada mengambil upah tertentu atasnya. Maksudnya pembayaran. Baik, kita lanjutkan 3881. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Amrin wa ibnu Tawus an Tawus annahu kana yukhabiru qala Amrun faqultu lahu ya Aba Abdurrahman law taraqta hadhihi al-mukhabarah fa innahum yazumuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mukhabarati faqala ay Amrun akhbarani a'lamuhum bidhalika ya'ni ibnu Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yanha 'anha إنما قال إن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. Ya, ini pendapat dari Tawus. Ya. Saya tadi keliru ya, yang pertama, yang justru yang berpendapat tidak dibolehkan untuk memberikan menyewakan tanah dengan pembayaran uang itu bukan Tawus tetapi Mujahid. Ya, Mujahid terbalik. Mujahid sementara Tawus berpendapat boleh karena redaksi hadisnya bukan melarang. Redaksi hadisnya adalah yang terbaiknya adalah memberikan begitu saja tanpa mengambil upah, tanpa mengambil pembayaran. Ya. Jadi yang mengatakan hukumnya boleh, hukum menyewakan tanah dengan pembayaran dari emas dan perak, itu justru Tawus bukan Mujahid. Mujahid lebih kepada mengambil keumuman hadis larangan menyewakan tanah. Ya. Maka di sini hadis yang 3881 ini justru seperti itu. Tawus bin Kaisan melakukannya. Dia menyewakan tanahnya dan diambil sewanya, kemudian datang seseorang kepadanya dan datang muridnya kepada beliau dan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman. Jadi gelar dari Tawus atau kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Kenapa engkau tidak meninggalkan cara yang seperti ini, itu menyewakan tanah dengan pengambilan upah? Fa innahum yazumuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mukhabarah. Karena banyak orang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari sewa menyewa tanah. Faqala, berkata Amr, akhbarani a'lamuhum bidzalika, menyampaikan kepadaku orang yang lebih mengetahui tentang itu, yakni Abdullah bin Abbas, dan itulah hadisnya yang tadi. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang dari sewa menyewa, tetapi yang ditawarkan oleh Nabi adalah menyerahkan tanpa pengambilan sewa, itu lebih utama. Ya, bukan melarang, tetapi menganjurkan menyerahkan untuk dikelola tanpa mengambil pembayaran, itu lebih baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mengambil upahnya. Dan pengambilan upah ini Ya, maksudnya adalah dengan uang, dengan emas, tetapi kalau dengan hasil, ini jelas-jelas ghoror. Ini jelas-jelas ghoror, artinya ghoror, artinya pembayaran itu tidak jelas. Pembayaran tidak jelas, misalnya seperti yang seringkali kita contohkan, kita sewakan tanah 2 hektar untuk ditanami jagung misalnya. Tapi kita katakan ini 1 hektar yang sebelah sini itu hasilnya nanti sebagai pembayaran untuk saya, kata pemilik tanah. Nah, ini sepakat para ulama tidak dibenarkan. Yang diperselisihkan oleh Taus dengan Mujahid adalah ketika pembayaran sewa menyewa itu dengan uang, dengan emas, dengan perak. Sementara Mujahid mengatakan sama sekali tidak dibenarkan. Adapun Taus menukilkan hadis bahwasanya Nabi SAW bukan melarang dalam menyewakan dalam bentuk seperti itu, tetapi justru menganjurkan bahwasanya menyerahkan tanpa pengambilan uang sewa atau tanpa disewakan ini lebih baik. Ya, lebih baik. Seperti bunyinya, jika salah seorang di antara kalian memberi saudaranya maka lebih baik baginya. Kata-kata lebih baik itu menunjukkan bukan larangan. Ya. Ini dalilnya Taus bin Kaisan. 3882 Imam Muslim mengatakan haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Tsaqafi an Ayyub ha wa haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah wa Ishaq Ibnu Ibrahim jami'an an Waqi an Sufyan ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Al-Laits an Ibnu Jurayj ha wa haddatsani Ali Ibnu Hujr qala haddatsana Al-Fadl Ibnu Musa عن شريك عن شعبة كلهم عن أمر بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. Ini sanad yang berjalur-jalur, banyak jalur sanadnya, kemudian mengarah kepada hadis Amr bin Dinar dari gurunya Taus dari Abdullah bin Abbas yang bunyinya, bila mana seseorang menyerahkan tanah kepada saudaranya untuk dikelola tanpa mengambil upah atau tanpa mengambil pembayaran, itu lebih baik baginya daripada mengambil pembayarannya. Itu bunyi hadis Abdullah bin Abbas. 3883 Ini tidak ada nomornya juga ya. Di kitabnya juga tidak ada nomor ini. Yang di bawah. Tunggu. Abdu bin Humaid. Ya, nah, hadis tersendiri, bukan salah cetak ya. Hadis tersendiri memang. Ya. Lalu kita kasih nomor 3883. Ya. Ya, ada halaman 649. Di bawahnya ada hadis dalam cetak, dalam cetakan kita ini tidak ada nomor. Terjemahan ada? Ah, berarti salah cetak ya. Hadis berikutnya? Oh, benar, benar. Hadis berikutnya 3938 di situ ya. Ya, berarti memang 3937 ini tidak ada nomornya. Bisa saja dibuat untuk membenarkan cetakan ini. Dibuat sesuai dengan nomor yang ada di kitab. Berarti kalau nomornya berbahasa Arab, tulis bahasa Arab. Ya. Membedakan dengan nomor kita. Kalau saya dari awal sampai sekarang ini nomornya angka Latin, bukan Arab. Ya. Sementara yang dalam kitab itu, yang hadisnya bukan terjemahannya, yang hadisnya itu nomornya berbahasa Arab. Sekarang yang tidak ada nomor bahasa Arab atau nomor bahasa Indonesianya? Bahasa Arab. Tolong dibuat bahasa Arabnya. Berarti 3937. Ya. Kalau nomor kita 3883. Imam Muslim mengatakan hadatsani Abdu bin Humaid wa Muhammad bin Rafi' qala Abdun akhbarana wa qala Ibnu Rafi' hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ibni Tawus an abihi an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la an yamnaha ahadukum akhahu ardahu khairun lahu min an ya'khudha 'alayha kadha wa kadha li shay'in ma'lum qala wa qala ibn abbas huwa al-haqlu wa huwa bi lisanil ansaril al-muhaqala. Ini hadis yang tadi bahwasanya Nabi SAW mengatakan seseorang menyerahkan tanahnya untuk dikelola oleh saudaranya tanpa mengambil pembayaran, itu lebih baik daripada dia menyerahkan untuk dikelola tetapi mengambil pembayaran. Ini hadis Abdullah bin Abbas. Dalam larangan tersebut, dalam bahasa orang Ansar namanya muhaqalah. Ya, menyewakan itu nama, dalam menurut orang Ansar, orang Madinah, itu mereka mengatakan dengan al-muhaqalah, kata Abdullah bin Abbas. Dalam riwayat lain mukhabarah atau qira'il ard. Ya. Hadis berikutnya 3884. Ini hadis terakhir di kitab jual beli ya. 3884. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsani Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala akhbarana Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi qala haddatsana Ubaidullah bin Amir an Zaid bin Abi Unaisah an Abdul Malik bin Zaid an Tawus ibn an Tawus an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu ardun fa innahu imma nahaha akahu khairun lahu. Ya, hadis Abdullah bin Abbas, barang siapa yang punya lahan tanah maka jika dia serahkan kepada saudaranya untuk dikelola tanpa pembayaran itu paling baik baginya, paling baik. Ya, apalagi orang itu tidak punya sejengkal tanah pun di muka bumi ini, rumahnya nyewa, kerjanya serabutan dan tidak punya lahan, padahal dia bisa bercocok tanam untuk memperbaiki ekonominya, lalu kita serahkan kepada dia dan tanpa mengambil pembayaran, ini menurut Nabi kita Muhammad SAW ini yang terbaik, ini yang terbaik. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang terakhir dalam kitab jual beli. Ya, kitab jual beli kita mulai masuk hari Rabu, tanggal 3 atau 22 November 2017, 3 Rabiul Awal tahun 1439. Berapa hari? 9. Sekarang berapa? Tanggal 1 Rabiul Akhir. 1. Saya tadi malam lihat di channel Al-Qur'an, yang channel 1 Al-Qur'an itu yang menampakkan Masjid Mekah itu. Tanggal tadi malam 30 Rabiul Awal. Berarti hari ini 1 Rabiul Tsani. Tanggal berapa? 19. Ya. Itulah kita jual beli. Tapi pada umumnya dalam jual beli ini tidak masuk ya, jual beli online kita tidak temukan, karena memang tidak ada online di zaman Nabi. Yang ada pengharaman jual beli mula masa, walaupun mungkin dalam bentuk-bentuknya sudah dikembang-kembangkan oleh orang ya, untuk membawakannya kepada kaedah-kaedah larangan dalam hadis. Ada 20 bab atau 21 bab dalam kitab jual beli ini, ya, sangat sulit kecuali orang yang benar-benar mendalaminya ya. Mungkin sebagian bisa kita dapatkan manfaat dari kitab jual beli ini ya. Dia hanya 21 bab, berbeda dengan kitab sholat. Kitab sholat ini sangat banyak sekali karena pembahasannya luas dan masih dalam bentuk dalam kategori jual beli. Kategori jual beli itu bab yang akan kita pelajari, yaitu kitab musaqat. Ya, musaqat. Ini akan kita baca besok kita libur. Ya. Sampai selesai anak sekolah libur. Ya. Ya. Sampai selesai ya. Libur. Ya. Izinkan saya libur juga. Ya.